Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwatul kiram, kita teruskan kembali pembahasan kita Kitab At-Taharah dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh li Syekh Al-Allamah Syekh Shalih Fawzan Hafidhahullah Ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru dari kitab Taharah, yaitu bab fi adabi qada'il haja. Wa qala hafidhahullah ta'ala babu fi adabi qada'il haja, bab tentang adab-adab seseorang membuang hajatnya. Bab fi adab. Al-adab jama dari adab. Sehingga di sini sebutkan bab fi adab jama. Adab, adab. Qada'il haja, seseorang membuang hajatnya. Berkata Imam Shan'ani rahmatullahi taala alaihi dalam kitabnya Subulus Salam bahwa qada'ul haja, al-haja, yaitu kinayah, perumpamaan, an khurujil baul wal ghaid, perumpamaan untuk buang air kecil, wal ghaid, dan buang air air besar. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza jalasa ahadukum an hajatihi fala yastaqbal qibla wala yastabdiruha." Apabila di antara kalian membuang hajatnya, berarti hajat di sini yaitu kinayah, perumpamaan, buang air kecil dan juga buang air besar. Dan di sini akan disebutkan tentang adab-adab baik yang berkaitan tentang buang air kecil ataupun buang air besar. Berkata Fudhullah Ta'ala, "I'lam waffaqanillahu wa iyyaka وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه. Berkata Allah Ta'ala, "Ehem, ketahuilah, wafaqunillah wa iyyaka wa jami'al muslimin, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan engkau, wa jami'al muslimin, dan semua kaum muslimin, anna dinana kamilun mutakamilun, sesungguhnya agama kita ini adalah agama yang sempurna. Ma taraka syai'an mimma yahtajuhu an-nasu fi dinihim wa dunyahum illa bayyanahu." Tidak meninggalkan sedikit pun hal-hal yang diperlukan, dibutuhkan oleh manusia dalam agamanya, wa dunyahum, dan juga dalam dunianya, illa bayyanahu, kecuali dijelaskan. Wa min dhalika adabu qada'il hajat, dan diantaranya yaitu tentang adab seseorang membuang hajatnya. Syekh Shalih Hafizahullah Ta'ala di sini menyebutkan bahwa agama kita ini sempurna, bahwa permasalahan yang sekecil apapun itu semuanya telah dijelaskan. Bahkan tata cara buang air kecil ataupun buang air besar itu semuanya telah dijelaskan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Dan di sana terdapat dalam hadis Salman radhiyallahu taala anhu, ketika Salman ditanya oleh orang-orang musyrik, mengatakan kepada Salman, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah," bahwa nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian semuanya sampai buang air besar. Maka Salman menyebutkan ajal. Nah, bahwa Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita semuanya tentang bagaimana tata cara buang air besar, sebagaimana dalam hadis-hadis yang pembahasan-pembahasan yang insyaallah taala kita akan baca. Wa min dhalika adabu qada'il hajat. Litamayyaza an-nasu alladhi karramahullahu 'anil hayawan bima karramahullahu bih. Bahwa di antara adab-adab qada'il hajat yaitu untuk membedakan manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kepada manusia dengan hewan-hewan. Karena manusia berbeda dengan binatang. Kadang binatang buang air kecil di mana saja, buang air besar di mana saja. Sedangkan manusia yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah muliakan, karena terdapat adab-adab tata cara bagaimana tata cara buang air kecil dan juga buang air besar, untuk membedakan antara manusia dengan binatang. Wa qala hafidhullahu ta'ala wa dinuna dinun nadhafa wa dinut tuhr, dan agama kita adalah agama yang bersih, agama yang suci. Fahunaka adabu syar'iyyah tuf'alu 'inda dukhulil khala' wa hal qada'il hajah. dan di sana terdapat adab-adab syar'iyah yang dikerjakan inda dukhulil khala, ketika seseorang masuk ke jamban, ke WC, wa hal qada'il hajat, dan juga keadaan-keadaan ketika membuang hajatnya, yang sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Syekh Shalih Hafidhahullah Ta'ala. Yang pertama, jadi sebutkan di antara adab-adab qada'il hajat, qala Hafidhahullah Ta'ala, fa'idha aradal muslim dukhul al-khala wa huwa al-mahallul mu'add li qada'il hajat, فإنه يستحب له أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. Berkata Syekh Shalih Hafidhahullah Ta'ala, فإذا أراد المسلم دخول الخلاء, apabila seorang muslim ingin masuk ke WC, ke jamban, وهو المحل المعد لقضاء الحاجة, yaitu tempat yang disiapkan untuk membuang hajatnya, fa innahu yustahabbu lahu ay yaqul bismillah a'udzu billahi minal khubthi wal khaba'ith, disunnahkan bagi dia untuk mengucapkan bismillah a'udzu billahi minal khubthi wal khaba'ith. Yang pertama di antara adab-adab qada'il hajah, yaitu disunnahkan seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Hadis muttafaqun alaih. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam apabila masuk ke WC beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau minal khubuthi wal khaba'ith. Nanti akan sebutkan apa itu khubuthi, apa itu khaba'ith. Ini adab yang pertama tentang adab seseorang membuang hajatnya. Disunnahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena WC, jamban adalah tempat buang kotoran, buang air kecil ataupun buang air besar, sehingga seseorang disunnahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akan buang air kecil ataupun ketika akan buang air besar masuk ke jamban. Dan juga di antara doa ini faedahnya untuk menjauhkan seseorang dari was-was. Karena was-was adalah termasuk dari godaan-godaan syaitan yang seseorang senantiasa untuk menjauhkan dari was-was. Kadang ada orang yang buang air kecil sampai setengah jam. Was-was. Siram lagi kemaluannya. Siram lagi kemaluannya. Kayaknya sebelah kiri belum bersih. Kayaknya sebelah kanan belum bersih. Terus. Dan ada seseorang yang buang air besar bahkan sampai 1 jam. Kenapa? Was-was. Kemungkinan sebelah sini belum bersih, sebelah sana belum bersih. Dan ini adalah merupakan godaan-godaan syaitan. Sehingga seseorang ketika akan masuk ke WC, ke jamban, disunnahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan. dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah. Di sini sebutkan fa inna yustahab lahu an yaqul bismillah a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Sebagaimana tadi disebutkan min hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari sana terdapat ziyadah bismillah. Pertama kali sebutkan bismillah. Ziyadah bismillah ini para ulama menyebutkan bahwa ziyadah ini ziyadah dha'ifah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Tamamul Minnah, beliau menyebutkan bahwa ziyadah bismillah di pertama kali doa hadis Anas bin Malik ini ziyadah syadzah. Ini ziyadah syadzah itu ziyadah yang menyelisih pengriwayatan yang sahih. Karena ziyadah bismillah di sini di luar Bukhari dan Muslim. Di luar Bukhari dan Muslim, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa ziyadah ini adalah ziyadah dha'ifah, syadzah. Sehingga seorang ketika akan masuk berdoa sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ziyadah, karena ziyadah bismillah di sini dha'ifah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam kitab disebutkan a'udzubillahi minal khubuthi. Ada sukun khubuthi. Dan di sini boleh dibaca khubuthi minal khubuthi, dan juga boleh dibaca minal khubuthi dengan dhammah nun. Dua-duanya jaiz. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, atau Allahumma inni a'udzubika minal khubthi dengan dhammah ba khubthi. Afwan, tadi saya katakan nun bukan nun tapi ba. Minal khubthi atau minal khubthi dengan sukun ba atau dengan dhammah ba, dua-duanya jaiz. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, atau Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Nah. Dan di dalam mengucapkan doa ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaih, yaitu sebelum dia masuk ke WC. Di dalam hadis disebutkan karena Nabi alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Idza dakhala al-khala, yaitu ketika Nabi akan masuk. Ini sebelum masuk ke WC. Karena apabila dalam WC tidak boleh seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya WC adalah tempat kotoran. Sehingga dibaca di luar, bukan di dalam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan makna dari al-khubuthi wal khaba'ith dikatakan oleh para ulama bahwa al-khubuthi adalah syaitan laki-laki. Syaitan laki-laki. Wal khaba'ith yaitu syaitan perempuan. Khubuthi wal khaba'ith. Ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Naam. وقال رحمه الله تعالى ويقدم رجله اليسرى. Dikatakan oleh Al-Habib Ibn Hajar rahmatullahi taala alaih, ketika di WC doanya ketika sebelum masuk ke WC. Sedangkan apabila di luar, kadang seseorang sedang dalam perjalanan tidak dapatkan WC di luar, misalkan di hutan lain sebagainya, Al-Habib Ibn Hajar rahmatullahi taala alaih membaca doa ini ketika seseorang mengangkat pakaiannya. Angkat pakaiannya, baru dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena berbeda dengan di WC. Kalau WC ada tempat, ada tempatnya. Sehingga sebelum masuk doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sedangkan ketika di hutan atau tempat-tempat yang lain yang di sana tidak tertutup, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih, ketika mengangkat pakaiannya, ketika angkat baru dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aqala Abdullah taala wa yuqaddimu rijlahu al-yusra hadha dukhul wa innal khuruj yuqaddimu rijlahu al-yumna. Dan mendahulukan kakinya yang kiri ketika masuk, wa indal khuruj yuqaddim rijlahu al-yumna. Dan ketika keluar mendahulukan kakinya yang kanan. Wa yaqul ghufranak. Dan seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ghufranak. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adza wa 'afani. Dan yang disunnahkan seseorang ketika keluar dari WC, ketika akan masuk mendahulukan kakinya yang kiri. Ketika keluar mendahulukan kakinya yang kanan. Karena WC itu adalah tempat kotor, tempat seseorang buang kotoran. Sehingga seseorang dahulukan kakinya yang kanan. Berbeda dengan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke masjid disunnahkan untuk mendahulukan kakinya yang kanan. Kenapa? Sesuatu yang dimuliakan, tempat rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Anas bin Malik mengatakan minas sunnah, termasuk dari sunnah, yang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke masjid mendahulukan kakinya yang kanan, dan minas sunnah ketika keluar dari masjid mendahulukan kakinya yang kiri, karena masjid adalah merupakan tempat yang mulia, tempat ibadah. Berbeda dengan tempat-tempat yang kotor, mendahulukan kakinya yang kanan, ke WC, tempat kotor. Atau seseorang membuang kotoran dengan tangan kiri, sudah buang air kecil, bersihkan kemaluannya dengan tangan kiri. Atau sudah buang air besar, bersihkan dengan tangan kiri. Kenapa? Membuang kotoran. Sedangkan sesuatu yang mulia dengan yang kanan. Hal ini sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam yu'jibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Muttafaqun alaih. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyukai sebelah kanan, mendahulukan yang kanan. Fi tarajjulihi, ketika bersisir, karena bersisir berhias sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tana'ulihi, ketika memakai sandal. Kenapa Nabi alaihi wasallam menyukai sebelah mendahulukan kanan ketika memakai sandal? Karena dengan memakai sandal adalah terhindar seseorang dari menginjak kotoran. Sehingga dahulukan dengan kaki yang kanan. Sedangkan melepas dengan kaki yang kiri. wafituhuri, dan juga berwudu. Nabi menyukai mendahulukan yang sebelah kiri, sebelah kanan, afwan. Dalam berwudu, Nabi mendahulukan sebelah kanan, sehingga sesuatu yang baik lakukan dengan sebelah kanan, baik tangan kanan ataupun kaki yang kanan. Sesuatu yang kotor atau yang jelek dahulukan dengan yang kiri, baik tangan kiri ataupun kaki yang kiri. Wa yaqul ghufranak, dan mengucapkan ghufranak, punya arti ampunanmu. Alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi adzhaba anni al-adza wa afani, yang telah menghilangkan dariku kotoran. Wa afani, dan telah memberikanku keselamatan atau penyembuhan. Ketika seseorang keluar dari WC, disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan ghufranak. Hadis bahwa Nabi alaihissalatu wassalam ketika keluar dari WC mengucapkan ghufranak, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi. Dan ziyadah alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani, hadis ini yaitu hadis Abi Dzar dan juga hadis Anas bin Malik, dan ziyadah ini alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani dibaifkan oleh para ulama sebagaimana dibaifkan oleh Al-Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi dalam Syarh Al-Muhadzab, dan juga dibaifkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi dalam kitabnya Tamamu Al-Minna. Sehingga yang disunahkan ketika masuk ke WC berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ketika keluar berdoa ghufranak, tambahan alhamdulillahilladzi adzhaba anni adza wa afani. وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التقريم والتجميل واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه. Dikatakan hafidhahullah ta'ala bahwa mendahulukan kaki yang kiri ketika masuk ke WC dan keluar dengan kaki yang kanan, وَذَلِكَ لِأَنَّ الْيُمْنَى تُسْتَعْمَلُ فِيمَا مِنْ شَأْنِهِ التَّكْرِيمُ وَتَجْمِيلُ, karena yang kanan digunakan dalam urusan-urusan yang mulia. وَتَجْمِيلُ, dan sesuatu yang berhias, yang indah, yang bagus. وَالْيُسْرَى, dan kiri, تُسْتَعْمَلُ فِيمَا مِنْ شَأْنِهِ الْإِزَالَةُ الْأَدَى وَنَحْوِهِ, yaitu digunakan seseorang dalam urusan-urusan membuang kotoran dan yang lainnya. Yang kedua, di antara adab-adab qadha'il hajah, fa idza arada an yaqdi hajatahu fi qadha'in fi fadha'in afwan fa idza arada an yaqdi hajatahu fi fadha'in ay fi ghairi mahal mu'add li qada'i al-haja, fa innahu yustahabbu lahu an yab'uda 'anil nas bihaitsu yakunu fi makanin khalin wa yastatira 'anil anbari biha'itin aw shajaratin aw ghairi dhalik. Berkata hafidhahullah ta'ala, di antara adab-adab seseorang membuang hajatnya, فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فِي فَضَائِنْ, apabila seseorang ingin membuang hajatnya di luar, ini bukan dalam WC tapi di tempat luar, أي فِي غَيْرِ مَحَلِّ مُعَدٍ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ, di tempat yang tidak disediakan untuk membuang hajatnya, di hutan, di padang pasir atau yang lain sebagainya, فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ ayyab'uda 'anil nas, disunahkan bagi dia untuk menjauh dari manusia. Bihaitsu yakunu fi makanin khalin, yaitu di tempat yang sepi. Wa yastatira 'anil anbari, dan menutup dari pandangan-pandangan manusia. Bihaidin, dengan dinding. Au syajaratin, atau pohon. Au gharadalik, ataupun yang lainnya. Di antara adab-adab dari qadha'il hajah, yang di antaranya ketika seseorang buang air kecil ataupun buang air besar di luar, bukan di WC, ketika dalam perjalanan tidak mendapatkan tempat WC atau lain sebagainya, dikatakan oleh Hafidzahullah Ta'ala disunahkan baginya untuk menjauh dari pandangan manusia. Hal ini sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Mughirah bin Syu'bah mengatakan kepada Mughirah, ambilkan untukku al-idawah, seember air. Fantalaq hatta tawara anni faqadha hajatuh. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam pergi sampai tidak terlihat olehku. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam membuang hajatnya. Dalam hadis ini, hadis Mughirah bin Syu'bah merupakan dari adab-adab dalam buang air kecil dan juga buang air besar apabila seseorang di luar untuk menjauh dari pandangan manusia. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam apabila beliau akan membuang hajatnya, menjauh ab'ada. Dan Nabi alaihissalatu wassalam sebagian dalam hadis yang tadi kita sebutkan menjauh dari Mughirah bin Syu'bah sampai tidak terlihat. Karena di dalam membuang hajatnya seseorang senantiasa memerlukan membuka auratnya. Jangan sampai auratnya itu terlihat oleh orang lain, lebih-lebih ketika buang air besar. Dan para ulama menyebutkan bahwa sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, buang air kecil dan buang air besar itu berbeda. Buang air kecil, walaupun orang di situ, kita di luar, dalam luar, tidak begitu jauh, fahada jais. Hal ini sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam ketika buang air kecil, Hudzaifah melihat Nabi alaihissalatu wassalam membuang air kecil sedang dalam keadaan berdiri, terlihat oleh Hudzaifah. Sehingga para ulama mengatakan bahwa buang air kecil dan buang air besar berbeda. Kalau buang air kecil, gak perlu menjauh sekali, cukup ada tempat penghalang bagi dia untuk tidak terlihat oleh manusia. Bahkan kalau terlihat setengah badannya juga tidak mengapa. Yang jelas jangan sampai terlihat auratnya, karena buang air kecil dengan buang air besar itu berbeda. Buang air kecil cepat selesaikan hajatnya, cuci kemaluannya, selesai. Sedangkan buang air besar membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan untuk membuka auratnya. Dan buang air besar ada bau-bau yang tidak sedap, bahkan terdengar suara-suara. Misalkan dalam keadaan mencret misalkan, menjauh. Karena kalau dia mendekat akan tercium bau yang tidak sedap, terdengar suara-suara ketika buang air besar. Sehingga dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi dalam Syarh Muhadzab bahwa dalam buang air kecil itu lebih akhaf, lebih ringan dari buang air besar. Sehingga ketika seseorang di luar buang air kecil, cukup tempat yang tidak jauh dari manusia, yang jelas tertutup, Kemudian sedangkan buang air besar harus betul-betul jangan sampai baunya tercium oleh manusia ataupun terdengar suara ketika buang air besar, karena butuh waktu yang cukup lama, berbeda dengan buang air kecil. Enam. Ini diantara adab-adab di dalam membuang hajatnya. Wa yastatiru minal anzar biha'idin aw syajaratin aw ghairi dhalik, dan menutup dari pandangan-pandangan manusia, dinding ataupun dari pepohonan. Sehingga seorang ketika buang air kecil, buang air besar, jangan sampai terlihat oleh manusia. Nah, berbeda dengan ketika di al-bunyan, ada bangunan. Kalau sudah tertutup, sehingga seseorang ketika dalam bangunan berbeda dengan tempat yang di luar. Qala hafidhahullahu ta'ala, wa yahrumu ayastaqbila al-qiblat aw yastadbiraha hala qada'il haja bal yanharifu anha, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an istiqbali qiblah wal istidbariha hala qada'il haja. Dikatakan oleh hafidhahullahu ta'ala, diharamkan seseorang untuk menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat ketika membuang hajatnya. Bal yanharifu anha, akan tetapi dia mengambil arah yang berbeda. Karena Nabi alaihissalatu wassalam melarang seseorang ketika buang air kecil ataupun buang air besar untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, dan di antara adab-adab membuang hajatnya, seseorang senantiasa jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi arah kiblat. Dan para ulama mengatakan bahwa al-kiblat hikmah di dalam membuang hajat tidak ke arah kiblat untuk mengagungkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ka'akana kiblat, Ka'bah adalah baitullah, kiblatnya orang sholat, wasilah antara seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika ibadah. Sehingga untuk memuliakan kiblat, janganlah seseorang buang air kecil ataupun buang air besar menghadap atau membelakangi kiblat. Hal ini sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan dalam hadis Abi Ayyub, la tastaqbilu kiblat wala tastadiruha bighaytin wala biyabbaulin walakin syarriku au gharribu. Janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil ataupun buang air besar, walakin syarriqu au gharribu, akan tetapi hadaplah ke hadap timur ataupun menghadaplah ke arah barat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan seperti ini, menghadaplah ke timur ataupun ke barat, karena Madinah itu posisinya di utara Ka'bah. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, syarriku au gharribu, ini buang air kecil atau buang air besar lah, menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Akan tetapi posisi di kita di Indonesia, karena posisi kiblat itu sebelah barat, sehingga dilarang seseorang untuk membuang hajatnya ke sebelah barat. Sehingga dilakukan posisi kita di Indonesia ketika buang air kecil ataupun buang air besar, menghadap ke arah utara atau menghadap ke arah selatan. Ke arah utara ataupun ke arah selatan. Nah, sedangkan Nabi mengatakan syarriku au gharribu, karena posisi waktu itu di Madinah. Madinah posisinya di utara Ka'bah. Sedangkan di kita, bahwa kiblat itu sebelah barat, sehingga seseorang ketika buang air kecil ketika atau buang air besar menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. Wa qala amidallahu ta'ala wa alaihi ayyataharraza min rashashil baul ayusiba badanu aw thawbahu fayartadu li baulihi makanan rikhwah hatta la yatatayaru alaihi syai'un minhu. Dikatakan hafidhahullahu ta'ala wa alaihi ay yataharraza min rashashil baul, bagi dia untuk menjaga dari percikan-percikan air kencingnya. Ayusiba badanahu aw thawbahu, yakni percikannya tadi bisa mengenai badannya atau mengenai pakaiannya. Fayartadu li bawli makanan nikhwah, dan hendaklah seseorang mencari tempat yang lunak ketika buang air kecil. Hatta la yatatayaru alaihi syai'un minhu, sehingga tidak menimbulkan percikan dari percikan air kencingnya. Hal-hal yang perlu dijaga seseorang ketika buang air kecil untuk menjaga dari percikan-percikan air kencingnya. Karena sebagaimana yang nanti kita akan bahas pada adab-adab yang berikutnya, percikan-percikan air kencing itu bisa menyebabkan seseorang diazab di alam kuburnya. Suatu perkara yang orang menganggap itu perkara yang biasa, padahal itu adalah merupakan perkara yang seseorang bisa diazab di alam kuburnya. Sehingga di sini disebutkan, seseorang ketika buang air kecil, buang hajatnya, senantiasa menjaga dari percikannya. Dan Syekh Shalih Hafidhahullah Ta'ala mengatakan, jangan sampai terkena badannya ataupun pakaiannya. Fayartadu li bawli makan rikhwah, rikhwan. Tidaklah seseorang mencari tempat yang lunak. Biasanya kalau di WC tempat kita sekarang itu keramik, itu bisa menimbulkan percikan. Berbeda dengan makanin rikhwan, tempat yang lunak. Contohnya ketika di luar, seorang kencing di sana di tanah. Karena ketika percikan air kena tanah, tidak menimbulkan percikan, tersap ke tanah. Berbeda di keramik, sehingga hal ini perlu dijaga. Seseorang ketika buang air kecil di luar, misalkan bukan di WC, untuk senantiasa menjaga jangan sampai percikan air kencingnya tadi mengenai badannya ataupun badannya, pakaiannya ataupun badannya. Contohnya, jangan seseorang buang air kecil berlawanan dengan arah angin. Arah angin ke sini, dia kencing ke sana. Sehingga ketika dia buang air kecil, angin bertiup kencang, percikannya tadi mengenai badannya, mengenai tubuhnya. Sehingga seseorang ketika arah angin menjauh ke sana, hadap sana. Arah angin ke arah sana, dia membelakangi dari arah angin agar tidak terkena dari percikan-percikan air kencingnya. Dan juga seseorang senantiasa, karena yang afdol di dalam buang air kecil adalah duduk. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama, dengan duduk seseorang bisa terhindar dari percikan-percikan air kencingnya. Boleh dengan berdiri, hal ini sebagaimana Hudzaifah Ibn Yaman melihat Nabi SAW kencing dengan berdiri. Dan Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW kencing dengan, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi SAW kencing dengan berdiri, maka dia telah dusta. Aisyah mengatakan hal seperti ini. Ini sesuatu yang diketahui oleh sahabat yang lain, oleh Hudzaifah Ibn Yaman. Dengan ini para ulama yang mengatakan bahwa yang afdol dalam buang air kecil adalah dengan duduk. Kenapa? Karena dengan duduk akan terjauhkan dari percikan air kencingnya. Karena seorang ketika duduk, posisi kencingnya tadi akan menjauh. Berbeda dengan berdiri. dari atas ke bawah, percikannya bisa ke depan, bisa ke arah kita, sehingga betul-betul dijaga, sirwalnya diangkat, pakaiannya diangkat. Karena seseorang apabila mengenai badannya akan terasa, berbeda dengan apabila mengenai pakaiannya seperti tidak terasa. Sehingga harus diperhatikan hal-hal seperti ini. Qala rahimahullahu qala hafidhahullahu ta'ala wa la yajuzu lahu ayyamasa farjahu biyaminihi wa kadhalika la yajuzu lahu ayyaqdi hajatahu min fi tariqin nas aw fi dhillihim aw mawarid miyamihim linahyi nabi sallallahu alaihi wa sallam an dhalik lima fihi min adrar bin nas wa diyatihim. Di antara adab-adab dalam membuang hajatnya, wala yajuz lahu ayyamasa farjahu biyaminihi. Janganlah seseorang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Hal ini sebagaimana larangan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Bahwa Nabi alaihi salatu wasalam melarang seseorang untuk ayastanjia biyaminihi. Karena sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bahwa membersihkan kemaluan, karena membersihkan kotoran dengan tangan kirinya, bukan dengan tangan kanannya. Karena tangan kanan adalah sesuatu yang dimuliakan. Dengan ini Nabi SAW melarang seseorang untuk menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Ini seseorang ketika buang air kecil, bagi dia supaya percikan air kencingnya tadi, kemaluannya dipegang ketika kencing, dan jangan memegang dengan tangan kanannya. Karena hal ini dilarang oleh Nabi SAW. Akan tetapi pegang tangannya dengan tangan kirinya, pegang kemaluannya dengan tangan kirinya. Wa kadzalika la yajuzu lahu ayyaqdi hajatahu fi tariqin nas. Dan juga tidak boleh seseorang untuk membuang hajatnya di tempat jalannya manusia. Aw fi dhillihim, ataupun di tempat berteduhnya mereka. Aw mawarid miyamihim, atau tempat sumber air mereka. Linnahi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhami an dhalik. Karena larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam, lima fi min adrar bin nas wa adiyatihim, dikarenakan terdapat madarat-madarat bin nas wa adiyatihim, juga bisa menyakiti mereka. Di antara adab-adab dalam membuang hajatnya, dikatakan oleh Hafidhahullah taala, seseorang jangan membuang hajatnya fi tariqin nas, di tempat lalu lalangnya manusia. Karena Nabi alaihissalatu wassalam melarang. Bahkan hal ini bisa menjadi penyebab seseorang dilaknat oleh Allah. Dilaknat sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ittaqu al-la'inain, jagalah oleh kalian dua penyebab seseorang bisa dilaknat. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang-orang yang membuang hajatnya fitorikin nas, di tempat lalu lalangnya manusia, au fi dhillihim, atau di tempat berteduhnya mereka. Nah, sebagaimana disinggung di awal kitab, Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa di antara adab-adab mempelajari adab-adab qadha'il hajah untuk membedakan manusia dengan binatang. Karena binatang tidak peduli BAB di mana saja, buang air di mana saja. Sedangkan manusia senantiasa diajarkan jangan buang air kecil atau buang air besar di tempat lalu lalangnya manusia. Kenapa? Dikatakan oleh Hafidhullah taala, lima fi min adrar bin nas. Karena bisa menyakiti manusia. Orang akan lewat tutup hidungnya. Kenapa? Bau pesing. Orang akan lewat tiba-tiba menginjak kotoran manusia, gimana perasaannya? Kondok. kadang keluar kata-kata yang kasar. Kenapa? Karena dia jengkel. Orang yang melakukan buang air kecil ataupun buang air besar di tempat lalu lalang manusia. Dan Nabi SAW mengatakan, "Aufidillihim," atau di tempat-tempat berteduhnya mereka, di halte tempat pemberhentian bis, nunggu bis, di taman misalkan atau lain sebagainya, buang air kecil di situ, buang air besar di situ. Ini semuanya bisa menyakiti mereka. Bahkan Nabi mengatakan, "Ittaqu la'inain." Jagalah kalian, jangan sampai terkena laknat. Itu orang-orang yang buang air kecil ataupun buang air besar di tempat-tempat lalu lalangnya manusia. Kemudian di sini disebutkan, "Aw fi mawaridi miyamihim," atau di sumber air mereka. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW juga melarang dalam riwayat Abu Daud, "Wal mawarid," dan sumber-sumber air. Karena sumber air itu dipakai untuk minum, cuci pakaian, untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Tiba-tiba ada kotoran manusia. Perasaan orang lain ketika mendapatkan hal seperti itu pasti akan menyakitkan. Dan hal ini semuanya dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan hal ini sering terlihat orang-orang yang buang air kecil di tempat-tempat yang sepi, kencing situ kemudian pergi, tidak peduli orang lain mau lewat atau orang lain terkena najis yang lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan orang lain. Hal ini senantiasa bagi kita menjauhkan. Ketika seseorang ingin buang air kecil ataupun buang air besar, tidak ada tempat, maka cari tempat-tempat yang bukan dipakai untuk lalu lalang manusia di jalan atau di tempat berteduhnya mereka. Nah, karena hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Wa la yadkhulu mawdi' al-khala bi syai'in fihi dzikrullah azza wa jalla aw fi qur'an fa in khafa ala ma ma'ahu mimma fihi dzikrullah jaza lahu ad-dukhul bihi wa yughatti. Dikatakan hafidzallahu ta'ala, wa la yadkhul mawdi' al-khala bi syai'in fihi dzikrullah azza wa jalla. Janganlah seseorang memasukkan ke WC di sana sesuatu yang terdapat dzikir Allah Subhanahu wa ta'ala, au fi Qur'an, ataupun terdapat ayat-ayat Al-Qur'an. Fa in khafa 'ala ma ma'ahu mimma fi dzikrullah jaza lahu ad-dukhul bihi wa yughatti. Apabila seseorang takut hilang, di sana terdapat bacaan dzikir Allah Subhanahu wa ta'ala, jaza lahu ad-dukhul bihi, diperbolehkan seseorang ad-dukhul bihi, masuk padanya, wayughatti, dan menutupnya. Nah, ini merupakan adab-adab seseorang ketika akan masuk ke WC, jangan sampai memasukkan sesuatu yang terdapat dzikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bahwa jamban atau WC adalah tempat syaitan, tempat buang air kecil, tempat najis, buang air kecil, buang kotoran. Sehingga jauhkan sesuatu yang terdapat dzikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita bahas, baca doa sebelum masuk. Sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian doa ketika keluar, jangan pas di dalam kita berdoa, tapi ketika keluar, sudah keluar, baru berdoa ghufranak. Dan jangan memasukkan kertas-kertas yang terdapat dzikir Allah Subhanahu wa ta'ala, buku-buku ataupun majalah-majalah Islami yang terdapat hadis Nabi SAW, terdapat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, simpan di luar. Dan di sini sebutkan, fa'in khafa ala ma'hu mimma dzikrillah, apabila ditakutkan hilang, boleh bagi dia untuk memasukkannya dikarenakan darurat. Wa yughatti, ditutup. ditutuplah sesuatu, jangan terbuka. Nah, karena hal ini senantiasa sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam ketika membuang hajatnya, ada orang lewat mengucapkan salam dan Nabi alaihissalatu wassalam tidak menjawab salamnya. Kenapa? Karena sedang membuang hajatnya. Nah, hal ini juga perlu kita perhatikan, jangan sampai ketika kita berada di WC jangan lama-lama. Nah, karena WC adalah tempat kotoran, tempat syaitan. Sehingga kita akan masuk berlindung dari syaitan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini juga seseorang senantiasa HP-HP yang di sana terdapat ayat-ayat Al-Qur'an, bacaan-bacaan murattal dan sebagainya, simpan di luar. Atau apabila di sini dititipkan kepada penitipan. Apalagi yang di sana terdapat azan misalkan. Dan hal ini sebagaimana pernah ditanya kepada Syekh Abdullah Bukhari rahmatullahi taala alaih, hafizahullah taala, seseorang senantiasa jangan menyetel azan-azan yang di sana di dalam HP. Kenapa? Karena ditakutkan ketika dia masuk ke HP, ketika buang air kecil, ketika buang air besar, pas azan. Karena waktunya kadang bersamaan. Nah, dan hal ini perlu dihindari. Hal ini perlu dihindari. Nah. Wa qala hafidhullah ta'ala wa la yanbaghi lahu ayatakallama hala qada'il hajah. Faqad warada fil hadith anna Allah yamkutu ala dhalik wa yahrumu alaihi qira'atul Qur'an. Dikatakan oleh Hafidhullah taala, walayan bagi dan tidak sepatutnya seseorang untuk berbicara ketika membuang hajatnya. Faqad warada fil hadith anna Allah yamkutu ala dhalik. Di sana terdapat hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala murka orang yang ngobrol ketika buang hajatnya. Wa yahrumu alaihi qira'atul Qur'an, dan diharamkan baginya membaca Al-Qur'an. Di antara adab-adab seseorang ketika membuang hajatnya, sepatutnya seseorang tidak berbicara ketika membuang hajatnya. Tidak berbicara kecuali ada keperluan. Tidak berbicara ataupun ngobrol. Di sana terdapat hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam dari Jabir, "Idza taqawwada ahadukum falyatawarraqu lawahidin minhum an sahibihi wa la yatahaddatha fa inna Allah yamkutu ala dhalik." Apabila di antara kalian, apabila dua orang laki-laki itu dia membuang hajatnya, maka janganlah ngobrol kedua-duanya. Fa inna Allah yamkutu ala dhalik, sesungguhnya Allah murka terhadap perbuatan tadi. Dan para ulama mengatakan hadis ini, walaupun hadis ini lemah, akan tetapi termasuk dari adab-adab seseorang ketika membuang hajatnya, jangan dia berbicara ketika membuang hajatnya, lebih-lebih ngobrol. Atau jangan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membuang hajatnya, atau membaca Al-Qur'an ketika membuang hajatnya. Dan Syekh Ibnu Taimiyah rahimatullahi taala alaihi menyebutkan bahwa apabila lid darurah fa hadza jaiz. Contohnya seseorang ketika buang air kecil, buang air besar, air habis, bingung dia, sehingga dia boleh meminta tolong kepada temannya, memanggil temannya untuk mengambilkan air. Fahada jais. Kenapa? Lid darurah. Sedangkan apabila tidak dalam keadaan darurat, maka hal ini dijauhi. Kenapa? Karena seseorang ketika membuang hajatnya, senantiasa yatakhallas minhu, itu cepat-cepat dia selesaikan, kemudian setelah itu keluar. Jangan ngobrol atau lain sebagainya, atau ngobrol di HP misalkan, atau SMS-an atau yang lain sebagainya. Karena seorang ketika membuang hajatnya, selesaikan hajatnya dan cepat, setelah itu baru dia keluar. Nah, طيب. Al-khulasah dari pembahasan yang kita bahas dari adab-adab qabail hajah. Baik, yang pertama yang dikatakan Shalih Hafidhullah taala di sini sebutkan, yang pertama disunnahkan ketika masuk ke WC untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika keluar disunnahkan untuk berdoa ghufranak. Disunnahkan ketika masuk ke WC mendahulukan kakinya yang kiri, keluar mendahulukan kakinya yang kanan. Kemudian di dalam adab qabail hajah, ketika dia membuang hajatnya di luar, senantiasa menjauh dari pandangan manusia. Nah, kemudian di antara adab qabail hajah, tidak menghadap atau membelakangi kiblat, akan tetapi menghadap ke, bukan ke arah kiblat. Sehingga seseorang yang membangun rumah, perhatikan mana arah kiblatnya. Kemudian posisi WC-nya jangan arahkan ke arah kiblat, ke arah utara atau ke arah selatan, karena kiblat di kita di arah barat. Kemudian di antara adab-adab qabail hajat, senantiasa seorang menjaga dari percikan-percikan air kencingnya, jangan sampai mengenai badannya ataupun pakaiannya. Dan lebih afdal seseorang untuk membuang air kecil di tempat yang lunak, yakni seperti di tanah, karena hal itu lebih aman, tidak terkena percikan. Berbeda dengan keramik, karena tidak menyerap air, ada percikannya, sehingga ini perlu dijaga. Kemudian dari adab-adab qabail hajat, seseorang jangan memegang kemaluannya ketika membuang hajatnya dengan tangan kanannya. Kemudian di antara adab qabail hajat, jangan seseorang membuang hajatnya di tempat lalu lalang manusia, au fi dhillihim, atau di tempat berteduhnya manusia, au fi mawaridi miyamihim, atau di sumber-sumber air. Dan illahnya kalau ini bisa menimbulkan kemadharatan, karena air kencing manusia najis, kotoran manusia najis. Sehingga ketika seseorang kencing di sumber air, orang yang memanfaatkan air tadi ditakutkan terkena najisnya, baik kotorannya ataupun air kencingnya. Kemudian di antara adab-adab qabail hajah, tidak memasukkan sesuatu yang terdapat zikir Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab bahasa Arab ataupun yang lainnya. Nah, apabila dia ditakutkan hilang, maka boleh memasukkannya, karena kan darurat, akan tetapi yughatti, ditutup. Kemudian di antara adab-adab qabail hajah, wala yanbaghi lahu ayatakallam, jangan seseorang ngobrol ketika membuang hajatnya. Karena di sana terdapat hadis dari Nabi alaihi wasallam, annallaha yamkutu ala dzalik, Allah murka terhadap perbuatan tadi. Dan juga diharamkan baginya untuk membaca Al-Qur'an. Allahu taala alam. Taib. Sisa dari adab-adab qabail hajat insyaallah taala kita teruskan lagi pada pertemuan berikutnya. Natafiilahu subhanakallah wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.